Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-92 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita insyaallah pada penyebutan hadith-hadith yang merupakan hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Thumma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tufassiru al-Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu." Kemudian yaitu setelah Al-Qur'an kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat as-sunnah di antara maknanya adalah hadis. As-sunnah secara bahasa adalah jalan, tariqah, dan terkadang maknanya adalah al-hadis. Seseorang mengatakan dalilnya adalah dari Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya adalah Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut fuqaha, ya terkadang maknanya adalah mandub atau mustahab, sesuatu yang dianjurkan, dan ini adalah istilah yang sering dipakai oleh fuqaha. Mereka mengatakan bahwasanya amalan ini adalah sunnah, bukan wajib. Maka yang dimaksud adalah mustahab, yaitu dianjurkan. Dan terkadang makna sunnah bukan hanya hadis, tapi lebih umum dari itu, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, maknanya adalah hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Sunnah di sini adalah jalan, dan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertuang di dalam Al-Quran dan juga Hadis. Jadi makna sunnah terkadang hadis, terkadang maknanya adalah mustahab, terkadang maknanya adalah Al-Quran dan Hadis. Baik, kira-kira maknanya di sini apa? Tentunya maknanya adalah hadis, karena sebelumnya disebutkan tentang Al-Quran. Ya, sebagaimana seseorang mengatakan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, makna Sunnah di sini adalah hadis, karena dia menyebutkan Al-Quran sebelumnya. Thumma sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya nama dan juga sifat Allah kita tetapkan berdasarkan dalil. Ini adalah tauqifiyah. Berdasarkan tauqifiyah artinya terima jadi berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan juga Sunnah. Sehingga setelah beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, beliau menyebutkan di sini dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah. Ya sudah berlalu. Kenapa kita melakukan demikian? Karena Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang dirinya daripada yang lain, daripada makhluk. Kenapa kita mengambil sunnah? Karena Nabi SAW lebih tahu tentang diri Allah daripada yang lain. Sehingga tidak boleh dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah tidak berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, dan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya salah orang yang tidak berdalil dengan sunnah, seperti Qur'aniyun, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka mengikuti Al-Quran saja dan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini pasti benar, adapun hadis mungkin salah, mungkin benar, sehingga mereka tidak menggunakan hadis, hanya menggunakan Quran saja, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah maupun yang lain. Ini Qur'aniyun. Kemudian di sana ada orang yang mengikuti Al-Quran, kemudian dia beriman dengan hadis. Cuma ketika ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mentakwilnya. Mereka beriman dan menetapkan hadis tersebut, tapi mereka mentakwil sesuai dengan pemahaman mereka. Dan nanti akan kita sebutkan bagaimana mereka mentakwil sifat nuzul bagi Allah, sifat turun bagi Allah, bagaimana mereka mentakwil sifat al-farah, itu sifat bahagia bagi Allah Azza wa Jalla. Dan mereka beriman dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kita Al-Qur'an dan hadis. Cuma hadisnya di ta'wil oleh mereka, disimpangkan maknanya. Dan ada di antara mereka yang mengatakan kalau mutawatir mereka terima, tapi kalau hadisnya adalah hadis yang ahad mereka menolaknya. Ya, dalam masalah akidah mereka tidak beriman dengan hadis-hadis ahad. Maka ini semua adalah penyimpangan. Dan yang hak, yang benar adalah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka beriman dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka beriman dengan Al-Qur'an. Meyakini bahwasanya hadis adalah wahyu sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu. Dan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada kita dalam keadaan sahih sesuai dengan syarat-syaratnya, maka dia menghasilkan ilmu dan juga keyakinan sebagaimana Al-Qur'an juga menghasilkan ilmu dan juga keyakinan. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana mereka berdalil dengan Al-Qur'an, mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah dia yaitu Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, bukan dari dirinya sendiri, akal-akalan dia sendiri. Tidaklah apa yang keluar dari beliau ini kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka ayat ini sharih bahasanya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu. Cuma bedanya kalau Al-Qur'an muta'abbadun bitilawatihi. Seseorang dianggap beribadah ketika dia membacanya, dan satu huruf dari Al-Qur'an seseorang mendapatkan pahala. Adapun hadis maka tidak demikian. Ya, seorang memang mendapatkan pahala ketika dia mempelajari hadis karena ini adalah thalabul ilm, tapi bukan karena membaca huruf per huruf dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi ini adalah wahyu. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Kitab. Aku diberikan Al-Qur'an yang merupakan wahyu. Bukan hanya itu, wa mithlahu ma'ahu. Dan aku diberikan yang semisalnya, yang semisal dengan Al-Qur'an. Ma'ahu bersama Al-Qur'an. Itu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semisal dengan Al-Qur'an adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semisal, yaitu sebagai wahyu Allah azza wa jalla sebagaimana Al-Qur'an juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adalah sama-sama wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim." Wahai Rabb kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal Hikmah. Mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal Hikmah. Jadi maksud dengan hikmah di sini adalah hadis. Dan dalam ayat yang lain, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Dan Allah SWT menurunkan kepadamu Al-Kitab wal Hikmah dan mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya engkau tidak tahu, dan keutamaan Allah atasmu adalah keutamaan yang besar. Maka diturunkan kepada Nabi dua ini, Al-Kitab wal Hikmah. Al-Hikmah di sini adalah hadis. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada istri-istri Nabi, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Dan tidaklah kalian, itu wahai istri-istri Nabi, mengingat apa yang sudah dibacakan di rumah-rumah kalian. Apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian? مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dari ayat-ayat Allah dan juga Al-Hikmah. Ayat-ayat Allah adalah Al-Quran. Itu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Hikmah, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah-rumah istrinya secara bergantian, dan di sana beliau membaca Al-Qur'an, di sana beliau ya mungkin menyebutkan sebuah perkataan, sebuah hadis didengar oleh istrinya. Dan ini adalah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada para istri Nabi SAW, sehingga Allah SWT menyuruh mereka untuk membaca dan mengingat apa yang sudah dibacakan di rumah-rumah mereka berupa Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka jelas di sini kebenaran manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka bersandar kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW di dalam beragama. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.